Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي بالله عزكم الله الحمد لله kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tentunya hanya dengan limpahan karunia-Nya, nikmat-Nya kita bisa bersua, berjumpa, dan berkumpul di tempat ini. Dan pada kesempatan ini, dalam acara yang semoga Allah SWT ridhoi ini, di suasana keadaan yang penuh dengan riang gembira ini, marilah kita senantiasa untuk meningkatkan iman dan takwa kita. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar senantiasa kita bertakwa dimanapun kita berada. Ikhwati billah azani Allah wa iyyakum. Di antara nikmat-nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmatuz zawaj. Dan karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal tersebut sebagai suatu ayat daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang besar. Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, perhatikan di sini, Allah jadikan pernikahan itu merupakan bentuk daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan di antara kalian pasangan-pasangan kalian agar kalian bisa sakinah litaskunu ilaiha, bisa merasakan ketentraman jiwa, ketenangan hati. Dan Allah jadikan di antara kalian mawaddah wa rahmah, tidak sekedar mahabbah tetapi mawaddah. Karena mawaddah adalah sesuatu yang lebih hanya sekedar cinta. Kalau cinta didasari karena pandangan mata, cinta didasari karena penampilan fisik, maka mawaddah adalah sesuatu yang didasari karena kecintaan hati, kecenderungan jiwa, menjadi belahan jiwa. Sehingga dengan itu akan bertahan lama. Pernikahan tersebut akan lestari, akan langgeng, akan abadi, dan terus semakin berjalan bahtera rumah tangga, maka akan semakin erat hubungan keluarga tersebut karena didasari mawaddah. Adapun jika hanya sekedar didasari karena cinta, karena pandangan mata semata, maka bertambahnya usia, fisik akan berubah. Yang dulu cantik, kini akan mengalami perubahan-perubahan fisik. yang dulu perkasa, gagah, luar biasa, tampan, maco, bertambahnya usia akan berkurang pula kekuatannya. Wa man nu'ammirhu nunqisu fil khalq. Orang yang kami beri usia panjang maka akan kami kurangi dari bentuk penciptaan. Akan tetapi dengan mawaddah, dengan rasa cinta disebabkan karena suatu yang lahir dari dada, dari hati, maka akan semakin lestari, semakin cinta, semakin sayang terhadap pasangannya. Terlebih melihat daripada pengorbanan-pengorbanan sang istri. Demikian pula sebaliknya, sang istri melihat pengorbanan-pengorbanan suaminya, maka akan semakin besar rasa cinta, rasa mawaddah yang ada dalam jiwanya. Itu merupakan hakikat daripada pernikahan di dalam Islam. Mawaddah, warahmah dan kasih sayang di antara keduanya. Ikhwati fillah azakumullah, untuk mewujudkan daripada terciptanya sakinah, mawaddah, warahmah, maka Allah subhanahu wa ta'ala atur hukum baina zaujain, hak-hak antara suami istri. Dan seluruh perkara-perkara daripada hak-hak suami istri di dalam Islam diatur oleh Allah dan Rasulnya, tujuannya dalam rangka merealisasikan daripada as-sakinah wal mawaddah warahmah. Seluruh daripada hukum, ya, hak-hak suami istri yang diatur di dalam Islam ini semuanya dalam rangka untuk menciptakan as-sakinah wal mawaddah warahmah dalam rumah tangga. Sehingga sepantasnya bagi setiap masing-masing kita, masing-masing pasangan, untuk mengetahuinya, untuk mempelajarinya. Ikhwati billah, a'adzani Allah wa iyyakum, di antara hukum, hak-hak yang diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu ada hak-hak yang merupakan khusus bagi suami, dan ada pula hak-hak yang merupakan khusus bagi istri. Tetapi ada hak-hak yang dia disebut al-hukuk al-mustarakah. Hak yang itu merupakan dimiliki oleh suami dan juga dimiliki oleh istri. Tentunya tidak cukup waktu untuk menjelaskan daripada semua hak-hak tersebut, ya, dalam materi yang singkat ini. Ya. Dan wajib bagi kita sekali lagi, terkhusus yang hendak menikah atau yang sudah menikah, untuk mempelajari hukuk zaujain. Ya, mempelajari tentang hak-hak suami istri. Tips secara ringkas kita akan sebutkan di sini, dan juga mungkin akan diberikan beberapa daripada contoh-contohnya. Alamaya sallallah. Yang pertama adalah hak-hak yang bersifat mustarakah. Ya, hak-hak yang itu merupakan hak suami sekaligus juga hak istri. Yang pertama, hak al-mu'asyarah bil ma'ruf. Hak untuk digauli dengan baik, pergaulan yang baik antara suami istri. Ini masing-masing daripada suami istri wajib, ya, untuk mempergauli pasangannya dengan baik. Dan rincian permasalahan ini tentu akan panjang kalau dibahas, ya. Segala macam bentuk daripada muamalah antara suami istri, pergaulan suami istri di dalam rumah tangga itu tertuntut padanya al-mu'asyarah bil ma'ruf. Sehingga masing-masing daripada suami istri, ya, tertuntut untuk kemudian bersikap yang terbaik bagi sang suami, bagi sang istri, bagi pasangannya masing-masing. Dalam berbicara, dalam bertutur kata, dalam berpenampilan, dan seterusnya. Tidak boleh saling menyakiti, dan ini pun nanti akan kita berikan contoh-contoh insya Allah pada masing-masing pembahasan. Insya Allah. Kemudian juga dalam, apa nih, mungkin ada anak-anak di sini, tapi bahasanya mungkin bisa dipahami. Al-Muhim, ya, ini dalam hal, apa itu? Itulah, ya, bagaimana kita bicara ini. Anak-anak di sini banyak. Nah, Al-Muhim, ya. Apa bahasanya nanti, Pak? Itu aja, ya. Itu. Nah, itu juga harus masing-masing pasangan harus untuk berusaha memberikan kepuasan dengan pasangannya. Tidak kemudian mentang-mentang laki-laki kemudian sudah merasa puas, istrinya dibiarkan begitu saja. Nah, semoga ini tidak disalahpahami ya. Baik. Kemudian hak yang musyarakah pula adalah saling waris mewarisi. Ya, saling waris mewarisi antara suami istri, yaitu di dalam Al-Qur'an. Ya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyatakan walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad fa in kana lahunna walad falakum rubu mimma taraknu min ba'di wasiyati yusibiha yusina biha aw dayn walahunna rubu mimma taraktum illam yakul lakum walad fa in kana lakum waladun falahunna thumnu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dayn. Ikhwati billah jazakumullah, di sini Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagian masing-masing daripada suami istri. Apabila suami meninggal dunia, maka istri mendapatkan bagian sekian. Kalau punya anak berarti sekian. Sebaliknya kalau istri yang meninggal dunia, maka suami mendapatkan bagian sekian. Kalau punya anak sekian. Baik, itu merupakan apa? Hukum musyarakah bainaz zaujain. Masing-masing memiliki hak pada pasangannya. Baik, sekarang kita akan membahas hak yang pertama adalah hak khusus bagi para suami. Hak ini khusus bagi para suami. Hak yang khusus bagi para suami, apa ini kita sampaikan secara ringkas-ringkas begitu ya. Sebetulnya ini banyak, butuh banyak kepada contoh-contoh sebelumnya. Kalau dikaji lebih mendalam maka asal. Dan setiap antum berhak untuk meminta kepada ustaz-ustaz antum di sini. Ya, pembahasan masalah ini jangan disepelekan ini, karena antum sudah menikah. Ya, banyakkan antum sudah menikah. Yang belum menikah pun itu menjadi bekal nantinya. Ya, supaya apa? Supaya kemudian seseorang tidak menimpa meminta melebihi haknya dan tidak menantarkan dari kewajibannya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan apa? Kullu bihaqqin haqqo. Allah telah memberikan setiap pemilik hak akan hak-haknya diatur sedemikian rupa, sangat rinci, sangat jelas, sangat detail di dalam syariat kita, di dalam agama kita. Hak yang pertama bagi para suami. Hak yang pertama bagi para suami, dan ini merupakan hak khusus bagi mereka, yakni hak untuk ditaati. Hak untuk ditaati. Ketaatan yang diperintahkan oleh syariat. Di mana di saat kemudian seorang suami diberi haknya ini, ya, diberi hak sebagai qawam di dalam rumah tangga, maka dia akan merasakan dirinya sebagai pemimpin. Ya, sehingga dia akan merasa memiliki tanggung jawab. Karena diberi haknya sebagai apa? Qawam. Diberi haknya sebagai pemimpin. Akan timbul pada dirinya al-mas'uliyah, rasa tanggung jawab untuk menjalankan kepemimpinannya. Yang dengan itu dia akan berusaha sekuat tenaga dia ya, untuk kemudian menjalankan tanggung jawabnya terhadap keluarganya. Dan kepemimpinan dalam rumah tangga tentunya dalam hal ini seorang suami dia tertuntut untuk memberikan pendidikan kepada istrinya. Memberikan tentunya pendidikan di sini sesuai dengan kemampuannya. Menasihati di saat sang istri melakukan berbagai macam kekurangan-kekurangan dalam rumah tangga. Demikian pula menjalankan daripada kewajiban-kewajiban dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Menjauhkan keluarganya dari berbagai macam kerusakan-kerusakan dalam rumah tangganya. Menjaga dari berbagai macam gangguan-gangguan. Dan melaksanakan dari kewajibannya untuk menunaikan apa yang disebut dengan al-ma'isyah. Menunaikan daripada memberikan nafkah. Ini nafkah ini adalah nafkah wajib terhadap keluarga. Yang itu semua tertuang di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ar-rijal qawwamuna 'alan nisaa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Ar-rijal, kaum laki-laki merupakan qawam, pemimpin bagi kaum wanita. Dengan apa yang Allah karuniakan kepada mereka, sebagian atas yang lain. Dan dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala, dengan sebab apa yang mereka infakkan para suami kepada istri-istri mereka. Dan ini merupakan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ikhwati fillah, perhatikan di sini. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan suami sebagai qawam. Kemudian menjadikan istri dalam hal ini mereka mengurusi daripada rumah tangga suaminya. Kewajiban-kewajiban di dalam rumah tangganya. Yang dengan itu akan tercipta keharmonisan. Kalau dalam satu bahtera misalnya yang kita gambarkan seperti itu, karena memang rumah tangga disebut sebagai bahtera gitu ya, maka di sana ada nahkoda. Coba kalau di dalam bahtera tersebut pelakunya atau orang yang berada di dalamnya masing-masing ingin menjadi nahkoda, kira-kira bagaimana? Yang satu ingin jalan ke sana, yang satu ingin jalan ke situ, akan hancur. Demikian pula rumah tangga. Maka harus ada qawam yang Allah subhanahu wa ta'ala tunjuk ya, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan dan Allah takdirkan sesuai dengan qawamah yang ada, penciptaan dirinya, bahkan bentuk fisiknya itu mendukung daripada qawamah tersebut. Allah lebihkan. Secara fisik sekalipun Allah lebihkan. Karena nantinya mereka, ar-rijal ini akan menjadi qawam dalam rumah tangga. Demikian pula para istri mereka, Allah subhanahu wa ta'ala secara fisik juga Allah ciptakan untuk sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam rumah tangganya. Fitrahnya, kelemah lembutannya, kemudian bentuk-bentuk fisiknya. Ya. Tidak mungkin seorang laki-laki bisa untuk katakanlah menyusui, bisa? Tidak mungkin bisa. Karena itu merupakan fitrah yang Allah berikan kepada para wanita. Wanita di rumah, ya, para istri, mereka mengurusi daripada rumah tangga suaminya. Sedangkan suami, dia bekerja di rumah. Dia bekerja di luar. Untuk memenuhi daripada kebutuhan rumah tangganya. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, فَاسْتَالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَافِظَ اللَّهِ فَاسْتَالِحَاتُ, maka wanita-wanita yang salihah, wanita-wanita yang qanitatun. Qanitat itu dimaknai oleh sebagian daripada sahabat Rasul Ibn Abbas radhiyallahu anhu, yakni mudhi'at li azwajihin. Qanitat artinya adalah yang mentaati suami-suami mereka. Fasalihah, maka wanita-wanita yang salihah adalah wanita-wanita yang mereka taat terhadap suami-suami mereka. Hafidhatun lil ghaib, yang menjaga di saat suami tidak ada di rumahnya. Menjaga kehormatannya, menjaga harta suaminya. Dan semisalnya, lima hafidhullah, dengan sebab penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan para istri dalam perkara ini, ya, karena berposisi di bawah suaminya, jangan kemudian dengan itu merasa direndahkan. Sama sekali tidak. Allah subhanahu wa ta'ala ingin justru memuliakan dan meninggikan derajat kalian, para istri, ya, para wanita, di mana Allah jadikan surga kalian adalah dengan mentaati suami-suami kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha, qila laha udkhulil jannah min haitsu abwabil jannah tishti." Apabila seorang wanita dia salat 5 waktunya, kemudian dia puasa di bulan Ramadannya, kemudian dia menjaga kemaluannya dan mentaati suaminya, 4 perkara, 4 kriteria. Yang apabila keempat kriteria tersebut dijaga, maka dikatakan kepadanya di akhirat nanti, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja. Ini konsekuensi, ya, yang sangat besar. Konsekuensi yang sangat besar bagi para istri. Di saat mereka menjalankan empat perkara mendapatkan surga dari pintu mana saja. Sebaliknya, kalau seorang istri kemudian belot pada suaminya, melakukan nusuz terhadap suaminya, ancamannya pun berat. Apa itu? Ya. Yang menjadi penyebab banyaknya wanita masuk neraka itu adalah takfurnal asyir, kufur terhadap apa? Suami. Tukfirnal la'an, suka mencela, kurang bersyukur kepada suaminya dan kufur terhadap kebaikan suaminya. Tetapi di saat seorang wanita menjaga suaminya, menjaga ketaatan kepada suami dalam perkara-perkara tentunya yang selain maksiat ya. Nanti akan ada pembahasan sendiri itu. Ya. Dalam perkara selain maksiat. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka kemudahan untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke dalam surga dari pintu mana saja. Tetapi di saat seorang istri ya, misalnya justru melakukan perbuatan serong misalnya auzubillah ya. Serong. Bahkan minta cerai kepada suaminya karena kedatangan pihak yang ketiga. Maka Rasul SAW menyatakan ayy mamra'ah talabat min zawjiha talab min ayyin ghairi ma ba'din haruma lahal jannah la walam yajid la yadkhul jannah wa la yajid rihaha. Wanita mana saja yang dia meminta kepada suaminya tolak, meminta cerai, tanpa ada alasan-alasan yang dibenarkan, maka haram baginya surga. Bahkan tidak mendapatkan bau surga. Baunya saja tidak dapat. Padahal bau surga, ya, bau surga itu bisa tercium dalam jarak 40 tahun perjalanan. 40 tahun ya. Kalau jarak Cilengsi Ngawi berapa tahun? Ya. 40 tahun namanya. Luar biasa. Tidak bisa dibayangkan. Jarak antara mungkin bumi ini dengan bulan sana tidak sampai 40 tahun. 40 tahun sudah tercium baunya. Sedangkan wanita tersebut tidak mendapatkan bau surga. Maka konsekuensi ini sangat berat. Perhatikan baik-baik bagi para ummahat, ya, bagi para akhwat juga tentunya yang akan menjadi calon-calon ummahat. Perkara ini harus diperhatikan. Ta'atuz zauj. Sebagian istri ada yang begitu sangat berani terhadap suaminya. Satu kata dibalas satu kata. Bahkan satu kata dibalas 100 kata. Baru mau bicara, sudah. Habis sudah suaminya. Ya. Perhatikan, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Dan karena sangat besarnya daripada hak suami dalam perkara ini, karena sangat besarnya hak tersebut, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan laukuntu amiran ahadan an yasjud li ghairillah la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Seandain saja aku boleh untuk memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang yang lain. Kepada selain Allah. Ini seakan aku perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya. Walladhi nafsi Muhammadin biyadih. Walladhi nafsu Muhammadin biyadih. La tu'adil mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'adiyah haqqa zawjiha. Rasul bersumpah. Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Belumlah seorang wanita itu menunaikan hak Tuhannya, hak Rabbnya. Hingga dia menunaikan daripada hak suaminya. Walau sa'alaha nafsaha wahya ala qatab. Lam tamna'hu. Seandainya saja sang suami meminta kepada istrinya. Meminta untuk anu tadi itu ya. Bisa paham ini ya. Ngajak untuk melakukan hubungan. Walaupun sudah di atas hubungan unta. Ya. Ini keadaan sudah mau safar. Bayangkan. Sudah mau pergi safar. Sudah berada di atas kendaraan. Kebetulan mungkin kakinya istri menyingkap kemudian tertarik. Misalnya. Kemudian, sini dulu deh. Ngapain? Pokoknya sini. Ini sudah di atas ini. Tidak apa-apa. Turun dulu. Harus mau. Ya, harus mau. Tidak boleh menolak. Tidak tahu waktu saja ini. Nah, sudah. Ini sudah. Kalau sudah sampai bicara seperti ini, masuk dalam apa? Khusus. Harus mau. Ini sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita tidak boleh untuk sembarangan, ya, menghadapi daripada hadis-hadis Rasul ini, bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang itu tentunya pahalanya sangat besar sekali apabila dijalankan, karena itu adalah surganya, ya, surga daripada sang istri, ketaatan suami, bersenang-senang berpahala, bersenang-senang berpahala. Yang berpahala tidak hanya istri, suami juga. Ikhwati billah azakumullah. Itu diantara perkara ya, yang pertama yang merupakan hak suami. Kemudian perkara yang kedua, wajib bagi sang istri untuk menjaga kehormatan suaminya. Menjaga kehormatannya, ya. Kalau mereka berkumpul sesama wanita misalnya, berbicara satu dengan yang lain tentang suami-suaminya, maka jangan berbicara tentang aib suami. Haram hukumnya. Jangan membicarakan aib daripada suami. Walaupun aibnya itu banyak melimpah ruah dalam rumah tangganya, mesti ada kebaikan-kebaikannya. Maka kalaupun berbicara, sebutkan tentang kebaikan-kebaikan suami. Ya, sebutkan tentang kebaikan-kebaikan daripada suaminya. Berdasarkan firman Allah tadi yang telah kita bacakan. Fasalihatu qanitatun hafidhatun lilghaib. Hafidhatun lilghaib, jadi menjaga suami, kehormatan suami. Juga menjaga harta suami. Itu makna daripada hafidhatun lilghaib. Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan hafizatul lil ghaib qala suddi wa ghairu ay tahfaz zawjaha fi ghaibatihi fi nafsiha wa mali. Maksud daripada hafizatul lil ghaib berkata As-Suddi dan yang lain dari kalangan fasirin, yakni menjaga suaminya di saat suami tidak ada di rumahnya, menjaga kehormatan suaminya, menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya. Demikian pula menjaga daripada anak-anak suaminya. Menjaga hartanya. Yang tadi pertama, kehormatan suaminya. Dan kehormatan dirinya sendiri tentunya. Artinya menjaga kehormatan diri sendiri. Kehormatan sang istri adalah, ya, dia berusaha sekuat tenaga untuk jangan sampai kemudian berkhianat kepada suaminya di saat suami tidak ada. Keluar rumah misalnya tanpa seizin suaminya. Atau kalau untuk hajat, maka dia harus memakai hijab yang syar'i. Ya, tidak membiarkan mungkin wajahnya terlihat oleh mata-mata yang tidak halal memandangnya, ataupun suaranya tidak kemudian dimerdu-merdukan kalaupun ada hajat untuk berbicara, dan seterusnya. Dan juga menjaga daripada anak-anak suaminya. Di saat anak-anak tersebut di rumah, itu di bawah tanggung jawab sang istri. Yang Allah Subhanahu wa taala tentunya akan menangi mereka akan tanggung jawab tersebut. Rasul menyatakan wal mar'atu ra'iyatun 'ala baiti zawjiha wa waladih. Dan seorang wanita dia merupakan pemimpin di rumah suaminya dan menjadi pemimpin terhadap anak-anak suaminya. Wa hiya mas'ulatun 'anha, dan dia akan ditanya akan kepemimpinannya. Kemudian berikutnya, hak yang merupakan hak khusus bagi para suami adalah menjaga daripada perasaan suami. Menjaga kemuliaan daripada suaminya, perasaannya. artinya jangan sampai kemudian menyakiti hatinya. Juga jangan sampai kemudian mengecewakannya. Kalaupun kaitannya dengan penampilan, maka berusaha sekuat tenaga. Di sisi suaminya berpenampilan dengan penampilan-penampilan terbaik. Ya, di sisi suami berpenampilan dengan penampilan-penampilan yang terbaiknya. Kalau engkau hendak berdandan dan bersolek, maka berdandan dan bersoleklah untuk suamimu. Jangan justru sebaliknya berdandan bersolek pakai ini pakai itu di saat hendak keluar rumah. Jangan. Engkau adalah milik suamimu. Memakai perhiasan dan berdandan bagi para wanita akan berpahala di saat mereka melakukannya karena suaminya. Demikian pula, jangan sampai berucap dengan ucapan-ucapan yang akan menyinggung perasaan suami. Ucapkan dengan ucapan-ucapan yang membawa kepada makna kemuliaan dan penghormatan terhadap suami. Jangan lebih tinggi daripada nada kepada suaminya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran tentang wanita-wanita penduduk surga. Beliau menyatakan, wanita hukum min ahli jannah al-wadudul a'ud ala zawjiha allati idza ghadiba ja'at hatta taba yadaha fi yadi thumma taqul la azuqu ghamdan hatta taqda. Wanita-wanita kalian dari penduduk surga adalah al-wadud al-a'ud ala zawjiha, yakni wanita-wanita yang cinta kasihnya begitu sangat dalam. Al-wadud dari kata al-mawadda, kecintaan disebabkan karena sesuatu yang tumbuh di dalam jiwa, cinta kasih yang tulus kepada suaminya, yang mendalam terhadap suaminya. Al-a'ud ala zawjiha, yang senantiasa kembali kepada suaminya, kembali kepada suami dalam artian di saat kemudian suami tersebut marah kepadanya, dia berusaha sekuat tenaga untuk bisa meraih keridhoannya. Apapun, ya, apapun yang dia lakukan adalah dalam rangka untuk bisa meraih kembali keridhoan suami. Rasul menyatakan, allati idza ghadiba ja'at hatta tadha'a yadaha fi yadihi. Yani di saat suami itu marah, maka dia datang. Sang istri datang kepada suaminya, kemudian dia letakkan tangannya pada tangan suaminya. Dia letakkan tangannya pada tangan suaminya, kemudian dia katakan, la adzuku ghamdan hatta tadha'a, aku tidak bisa menjamkan mata sampai kau itu. Ini sampai serinci ini Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa perkara ini bukan perkara sepele. Ya, perkara ini perkara besar. Hingga Rasulullah SAW mengarahkan dan memberikan contoh gambaran wanita-wanita penduduk surga. Mungkin terkadang memang yang salah itu suaminya memang egonya terlalu tinggi. Ya, sang istri itu dalam kondisi yang terdolimi. Akan tetapi karena dia ingat terhadap hadis ini, dia ngalah dan dia yang kemudian memegang tangan sang suami. Kemudian dia minta maaf sambil menangis misalnya. Sekeras batu apapun suaminya akan terenyuh dengan perbuatan seperti itu dari istrinya. Ikhwati billah azakumullah, itu gambaran-gambaran ya. Yang masih banyak tentunya. Ini artinya apa yang disebutkan di sini, karena keterbatasan waktu sekali lagi, kita hanya sekedar memberikan contoh-contoh sedikit. Dan hukum itu pun masih banyak, belum dibahas semuanya. Ya, sekedar sebagai contoh. Untuk kemudian, yang kami harapkan untuk antum semua mempelajari tentang perkara-perkara hak-hak ini. Ya, kelanjutannya apa dan seterusnya, rincian-rincian perkara. Karena itu adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan. Kemudian, langsung saja kita masuk pada hak-hak istri. Ini sebagai penyeimbang. Tadi hak-hak suami terus. Nah, sekarang kita bahas hak-hak istri. Baik. Hak-hak istri Di antaranya adalah hak yang bersifat maliyah. Hak yang bersifat maliyah dalam artian hak mereka untuk mendapatkan harta. Maka kaitannya dengan mahar ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah nafkah, nafkah wajibah. Kemudian yang ketiga adalah sukna, yakni tempat tinggal. Masing-masing dari perkara ini terdapat dalilnya. Dalilnya di dalam Al-Quran ada dan di dalam sunnah Rasulullah SAW juga ada. Kemudian berikutnya, hak-hak selain daripada kaitannya dengan harta, maka hak istri adalah sama seperti hak suami yang tadi telah disebutkan, yakni al-mu'asharah bil ma'ruf. Dan ini lebih rinci lagi untuk ditekankan kepada para suami, karena ini merupakan hak istri. Terjadi banyak sekali pelanggaran-pelanggaran dalam perkara ini. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan, bahkan beliau sampai menyatakan khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik terhadap keluarganya, ini terhadap istrinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan al khairiyah, sebaik-baik kalian itu yang terbaik dalam bermuamalah, dalam menggauli istri-istrimu. Dan beliau menyatakan wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah yang terbaik menggauli istri-istrimu dalam pergaulannya dengan para istri, agar beliau menjadi teladan bagi kaum muslimin bagaimana pergaulan rumah tangga beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan makna daripada menggauli dengan baik di sini yakni untuk berbuat sebaik-baiknya terhadap istri, tidak memberikan gangguan, ya, tidak menyakiti secara fisik ataupun secara perasaan. Ini sebetulnya masuk dalam al-hukum al-mustarokah tadi telah disebutkan di muka. Hanya di sini diberi penekanan. Kemudian terkait dengan hak-hak yang bersifat maliyah misalnya, nafkah dan sebagainya, maka itu juga jangan kemudian ditahan-tahan begitu. Ya. Padahal mampu, tetapi diprit-iprit. Apa bahasa diprit-iprit? Diman-iman. Jadi ditahan-tahan. Kalau bahasa Arabnya mutil. Ini matlul hukuk. Matlul hukuk itu apa istilahnya? Ini ditahan-tahan begitu. Ditunda-tunda. Nah, ditunda-tunda. Kemudian juga senantiasa menampakkan wajah yang baik kepada sang istri. Sebagaimana kita suka untuk istri kita berpenampilan baik, kita pun juga berpenampilan baik. Maka ayat di dalam Al-Quran, wa'asyiruhunna bil ma'ruf, itu mencakup itu semua. Wa'asyiruhunna bil ma'ruf, gaulah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Kemudian harus berlemah lembut terhadap istri. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan man yuhram ar-rifqu yuhram al-khairu kullu. Orang yang terhalang dari sifat rifq, kelemah lembutan, maka dia terhalang dari kebaikan semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai orang-orang yang kaku kasar terhadap istri-istrinya. Rasul menyatakan akmal mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Wa khiyarukum khiyarukum li nisa'ikum. Sebaik atau sempurna-sempurnanya mukminin keimanannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan wa khiyarukum, dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik terhadap istri-istrinya. Ini begitu sangat ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan wajib bagi kita untuk memahami bahwa wanita, ya, mereka memiliki psikologis, ya, yang mudah untuk patah. Itu harus dipahami. Mereka mudah sekali untuk kemudian tersakiti perasaannya. Ini yang harus betul-betul dijaga. Rasulullah SAW menggambarkan para wanita itu, ya, bengkok. Seperti bengkoknya apa? Tulang rusuk. Karena memang mereka tercipta dari tulang rusuk. Rasul menyatakan, Istausu bin nisa'i khaira fa'innahunna khulakna min dila' wa inna a'wajasyai fid dila' a'lah. fa in dhalta tuqimu kasarta wa in tarafta lam yajal a'wad fastausu bin nisa'i khairan. Istausu bin nisa'i khairan, senantiasa kalian untuk berwasiat terhadap wanita dengan baik. Karena sesungguhnya mereka tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Dan sesuatu yang paling bengkok daripada tulang rusuk adalah bagian atasnya. Kalau kemudian engkau paksakan untuk meluruskan tulang rusuk yang bengkok tadi, maka engkau akan patahkan. Dan jika engkau biarkan, maka ya akan senantiasa bengkok. Fatau subin nisa'i khairu. Maka senantiasa kalian terus memberikan nasihat dan wasiat kepada para wanita. Ya, ini dengan cara lemah lembut, dengan cara baik. Ya. Karena mereka tercipta dari sesuatu yang bengkok. Ikhwati billah jazakumullah. Itu tadi ya, gambaran daripada apa? Hukum, hak-hak suami istri. Tentunya di sana masih banyak lagi hak-hak yang lainnya. Dari para istri untuk kemudian dijaga oleh para suami. Yang perlu untuk diingatkan pula dalam perkara ini, agar para suami ya memberi waktu kepada para istri untuk bisa paling tidak menemani mereka ya di waktu-waktu senggang ya, sepulang dari kerja. Jangan kemudian apa istilahnya habis waktunya di luar terus ya. Pagi hari sudah pergi kerja, pulang dari kerja, kemudian ke tempat saudara-saudaranya, ke tempat ikhwah, kemudian ngobrol di sana sampai malam-malam istri sudah tidur, sehingga tidak ada sempat untuk kemudian ngobrol. Ini juga sesuatu yang kurang bagus. Ini merupakan sesuatu yang ditampil oleh para ulama kita, ya. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau senantiasa memberikan waktu kepada istri-istri beliau. Kalau beliau sholat isya, maka beliau bersegera. Setelah sholat, beliau pulang ke keluarganya, kemudian beliau bercengkerama dengan mereka. Demikian pula, di saat beliau shallallahu alaihi wasallam selesai sholat malam misalnya, beliau sempatkan untuk berbicara dan berbincang kepada istri-istri beliau. Disebutkan di dalam hadis Bukhari Muslim, Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla rak'atal fajr fa in kuntum mutayaqidan haddatsani wa illa ittaja'a hatta yu'adzin bis-shalah." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau salat 2 rakaat fajar, ini sebelum subuh ya. Kalau diriku sudah bangun, maka beliau mengajak bicara aku. Ya, ini bercengkrama denganku. Kalau tidak, maka beliau pun berbaring, berbahan begitu. Hingga dikumandangkan sholat. Dan ini iqamah maksudnya. Kemudian, juga yang perlu untuk diingatkan di sini adalah untuk, tadi sudah sebetulnya, ya ini juga berhias dan berdandan dan apa istilahnya berpenampilan-penampilan yang menawan di hadapan istri. Ibn Abbas menyatakan, "Inni uhibbu an atazayyan limra'ati kama uhib an tatazayyan li." Sungguhnya aku senang untuk aku berdandan, ini berpenampilan dengan penampilan yang menawan untuk istriku, sebagaimana aku juga suka. Aku suka untuk istriku melakukan hal itu kepada diriku. Tayyib. Juga jauhi daripada, dan kalau bisa sekuat tenaga untuk jangan sampai melakukan kekerasan terhadap istri. Walaupun di dalam syariat kita diberi izin, ya, diberi izin, jadi melalui setiap sekian tahapan di dalam surat An-Nisa itu, ya, fa'idhuhun wahjuruhun nafil madajik wadribuhun. Akan tetapi Rasulullah SAW sebaik-baik teladan kita dalam perkara ini, ya tentu keadaan satu dengan yang lain berbeda-beda. Walaupun melakukan apa yang tersebut di dalam ayat tersebut sesuai dengan apa istilahnya tahapan-tahapannya, maka itu juga tidak ada aib baginya. Akan tetapi Rasulullah SAW dalam perkara ini, ikhwati billah azzakumullah, beliau adalah orang yang sebaik-baik tentunya teladannya. Beliau tidak pernah, ya, beliau tidak pernah untuk apa sekalipun nangani ataupun memukul daripada istri-istri beliau. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, "Ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qat biyadi wala imra'ah wala khadimah illa an yujahid fi sabilillah." Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memukulkan tangannya sekalipun, sama sekali, kepada sesuatu, tidak kepada para wanita, yakni istri-istrinya, tidak kepada para khadim, para pembantunya, tidak pula kepada yang lainnya, kecuali jika beliau sedang berjihad fi sabilillah. Masih ada satu menit lagi. Jadi padahal ini masih banyak sekali yang perlu disampaikan. Ya. Al-muhim ikhwati billah azakumullah. Ya. Senantiasa untuk kembali kepada semangat dalam menuntut ilmu. Ya. Karena seperti ini nantinya akan dipelajari dalam apa kitab-kitab ilmiahnya para ulama. Ada Bu Zifah, punyanya Syekh Albani. Ya. Di sana disebutkan sebagian daripada hukum, sebagian saja. Dan di sana juga ada disebutkan tentang apa ya, perkara-perkara yang sangat dibutuhkan bagi setiap kita yang telah berumah tangga. Kemudian satu perkara yang ini juga akan melanggengkan daripada rumah tangga dan akan menciptakan daripada sakinah mawaddah warahmah, yaitu untuk senantiasa menjaga salam di saat keluar masuk rumah. Ya. Keluar masuk rumah itu senantiasa untuk apa? Menjaga salam. Rasulullah SAW menyatakan, "Walladzi nafsi biyadih, la tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tattahabu. Awala atlukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtu." Afsus salama bainakum. Demi Allah yang jiwaku di tangannya, tidaklah kalian akan masuk surga hingga kalian beriman, dan tidaklah kalian beriman hingga kalian saling cinta. Maka aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang jika kalian melakukannya, kalian akan cinta, saling cinta satu dengan yang lain. Sebarkan salam di antara kalian. Tentu ini tidak terbatas pada suami istri. Akan tetapi tentunya, di saat hal tersebut dilakukan oleh suami istri, maka ini pun akan teraih. Ya. Apa yang tersebut dalam hadis ini pun akan teraih. Demikian pula, secara khusus ada hadis Anas, yang Rasulullah SAW menyatakan, "Ya bunai, idza dzakarta ala ahlik, wahai anakku," walaupun Anas bin Malik tentu bukan anak beliau ya, akan tetapi ini bahasa kepada anak kecil, bahasa kasih sayang begitu. "Wahai putraku, idza dzakarta ala ahlik fasallim, yakun salamuka barokatan alaik wa ala ahli baitik." Diajarkan kepada anak kecil untuk masuk salam. Masuk dengan kalimat salam. Dengan salam tersebut akan menjadi barokah atasmu dan juga atas keluargamu. Dan Rasulullah SAW juga menyatakan, "Salatatun kulluhum domin ala Allah." Tiga kelompok manusia semuanya itu dijamin oleh Allah. "In asa ruzqa wa kufiya, wa in mata adkalahu Allahul jannah. Man daqala baitahu fasallam, fahuwa dominun ala Allah." Yang pertama adalah, ya, ini tiga kelompok manusia yang kita sebutkan hanya yang satu saja, karena ini yang menjadi syahidnya. Kalau dia hidup, maka dia akan diberi rezeki oleh Allah dan akan dicukupi. Dan jika mati, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Ini jaminannya Allah Subhanahu wa taala. "Man dakhala baitahu fasallama." Orang yang masuk rumahnya dengan mengucapkan salam. "Fahuwa dhamin 'ala Allah." Dia mendapatkan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwati fillah azakumullah, ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan singkat ini, ya. Dan saya cukupkan, semoga ini juga mencukupi. Atau jangan merasa cukup, ya. Jangan merasa cukup. Kejar ilmu ini, ya. Sedalam-dalamnya. Minta kepada asatidz-asatidz yang di sini untuk kemudian membahas permasalahan-permasalahan seperti ini karena sangat pentingnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naqtabilaguna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.